Shalom bagi jemaat Tuhan sekalian. Kurang semangat ya. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur. Bapak Ibu Saudara, hari ini adalah hari yang penuh berkat bagi kita. Kita percaya oleh pengorbanan Yesus, Ia telah mati dan telah bangkit. Dan hari ini Ia naik ke surga untuk mempersiapkan tempat bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Amin. Baik jemaat Tuhan, kita akan memulai ibadah kita. Mari kita rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita akan bersaat teduh, berdoa dalam hati kita. Saat teduh kita mulai. Amin. Kita akan puji Tuhan. Kita mau katakan bahwa kasih Tuhan itu indah bagi kita. Dan bukti nyata yang telah Yesus lakukan, dan Ia nyatakan dan Ia genapi janjinya. Hari ini kita mau katakan kepada Tuhan bahwa kasih Tuhan indah. Kita patut bersyukur, kita puji, kita sembah Dia. Mari kita katakan kasih yang terindah. Pengorbananmu yang selamatkan ku. menggenapi janjinya buat kita, menyediakan tempat bagi kita. Sudah selayaknya kita setia kepada Tuhan. Kita bersuka cita di dalam Tuhan. Apapun yang kita alami, kita tetap berserah kepada Tuhan. Karena karya Tuhan itu besar dalam hidup kita. Mari kita katakan, karya terbesar dalam hidup itu. Katakan jemaat Tuhan, karya terbesar. Karya terbesar dalam hidupku. Katakan lebih kuat lagi jemaat Tuhan. Pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Katakan karya terbesar, lebih keras lagi. Terbesar dalam hidupku. Katakan dari dalam hati kita. Pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus engkau buka. Kami undang untuk kita bangkit berdiri. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada dia yang telah turun dari sorga, yaitu anak manusia. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah, pencipta langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari anaknya Yesus Kristus dan pertolongan rohnya yang kudus. Amin. Jemaat Tuhan masih tetap berdiri. Tentu sesuai dengan hari ini adalah hari yang penuh sukacita bagi kita. Dan mungkin dalam kehidupan kita, kita pasti pernah menghadapi yang namanya pertandingan. Ya, dalam kehidupan kita mungkin pertandingan dalam menyelesaikan masalah kita, pergumulan yang kita hadapi. Dan tentu ketika kita berserah kepada Tuhan, Tuhan akan menolong kita dan kita menjadi orang yang menang. Amin. Bahkan hari ini bukan hanya sebagai pemenang Bapak Ibu Saudara, tetapi kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Mari kita puji Tuhan kita, kita katakan lebih daripada pemenang. Ya, mari orang tua kami kita bertepuk tangan ya. Anak-anak muda bertepuk tangan semuanya. Yo. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Oh oh oh. Iblis dari kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Yo. Lebih dari pemenang dalam segala. Yesus Raja, segala Raja. Haleluya, bangkit gerejanya, kita lebih dari pemenang. Jemaat Tuhan, mungkin kita merasa terkadang dalam hidup ini banyak tantangan yang kita hadapi. Tetapi ini janji Tuhan, kita akan menjadi pemenang bahkan lebih dari pemenang. Amin. Kita angkat pujian sekali lagi. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Oh oh oh. Iblis lari kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Biarkanlah panjinya Yesus Raja, segala Raja. Sekali lagi katakan haleluya. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Mari kita tepuk tangan lebih kuat lagi sama Tuhan. Yo, nanti jemaat Tuhan ikuti singer ya. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari kurang keras. Pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari ya, kita ulangi. Pemenang. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih kurang dari keras. Sekali lagi. Pemenang. Saya lebih dari pemenang. Ya, kita sama-sama. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Semua katakan. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Biarkanlah panjinya kita. Haleluya. Puji Tuhan. Bapa kami yang di sorga, kita akan menyampaikan doa pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita secara bersama-sama mengucapkan pengakuan dosa kita kepada Tuhan. Bapa kami yang di sorga, kita mulai. Bapa kami yang di sorga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sama kami manusia. Sebagaimana Kristus telah mengasihi kami, memang kami, tapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami, Bapa, dan tolonglah kami agar kami bertobat dari dosa-dosa kami dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan roh-Mu, agar kami dapat berlaku seperti yang Kau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita akan beresponsor ya, mari kita buka Alkitab kita, yang diambil dari Mazmur 93, dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. Mazmur 93 dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. Kita akan membaca secara berganti-gantian, demikian firman Tuhan. Tuhan Raja yang kekal. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Tuhan berpakaian berikat pinggang kekuatan. Sungguh telah tegak dunia, tidak bergoyang. Sungai-sungai telah mengangkat ya Tuhan. Sungai-sungai telah mengangkat suaranya. Sungai-sungai mengangkat bunyi hempasannya. Kita bersama-sama. Peraturan-Mu sangat teguh. Bait-Mu layak kudus ya Tuhan untuk sepanjang masa. Amin. Sama seperti saudara-saudara kita seiman di seluruh dunia ini, marilah kita secara bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita kepada Tuhan. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, jemaat dipersilakan duduk kembali. Baik, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari ibu-ibu PMI. Kami persilakan. Thank you. Terima kasih atas pujian yang begitu indah untuk kita pagi hari ini. Kita akan mendengarkan epistel yang diambil dari Efesus 1 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagi bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuh-Nya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Amin. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan merenungkan dan melakukan dalam kehidupannya setiap hari. Amin. Kita akan berdoa syafaat yang dibawakan Bapak Speaker Jesse Nurat. Jemaat Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Terpuji, termulialah Engkau ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga. Oleh karena kebaikan dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami, Tuhan senantiasa menolong memberkati kami Tuhan di dalam kehidupan kami. Menolong kami Tuhan ketika kami melakukan segala pekerjaan kami. Menolong kami Tuhan ketika kami melakukan segala usaha yang Tuhan boleh percayakan kepada kami. Menolong kami Tuhan di setiap waktu yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami puji, kami muliakan Engkau ya Tuhan. Kami sembah Engkau ya Tuhan. Karena hanya Engkaulah yang layak dipuji dan disembah. Engkaulah Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, yang selalu memperhatikan kami, anak-anak Tuhan ciptaan-Mu ya Bapa. Kami menyadari semua Tuhan itu karena berkat dan kasih sayang Tuhan di dalam kehidupan kami, yang memampukan kami Tuhan berada sampai pada saat ini. Kami boleh datang bersyukur, mengucapkan terima kasih kami Tuhan di tempat-Mu yang kudus ini, bersama-sama dengan jemaat di tengah-tengah gereja-Mu ini ya Tuhan. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami juga rindu menyampaikan segala doa dan permohonan kami. Kami rindu menyampaikan segala pengharapan kami Tuhan di tengah-tengah memperingati kenaikan Tuhan kami Yesus Kristus ke surga. Pada saat ini juga Tuhan kami menyampaikan segala kerinduan-kerinduan kami kepada-Mu ya Tuhan. kami mau menyampaikan segala permohonan kami kepada-Mu, karena hanya kepada-Mu-lah Tuhan kami memohon, kami meminta, dan kami yakin dan percaya Engkau mampu melakukannya untuk kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Namun biarlah Tuhan terlebih dahulu Engkau memperlayakan kami, Engkau menguduskan kami ya Tuhan, di mana kami sering lalai Tuhan atas perintah-perintah Tuhan. Kami sering lalai Tuhan atas larangan-larangan yang Tuhan berikan kepada kami, sering melanggar ya Tuhan. Baik itu atas perkataan kami, baik itu atas tindakan kelakuan kami ya Tuhan. Baik itu atas penglihatan dan apapun itu yang menimbulkan dosa di hadapan Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, ampuni kami ya Bapa. Biarlah Tuhan pengampunan yang daripada Tuhan berlaku atas kami ya Tuhan. Oleh karena telah pengorbanan anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus di kayu salib ya Tuhan. Yang telah menebus segala dosa kesalahan umat-Mu yang percaya kepada-Mu ya Tuhan. Pada hari ini Tuhan kami mau berdoa bersama-sama buat jemaat di tengah-tengah gereja-Mu GMI Maria Sunggal ini ya Tuhan. Kami mau membawakan seluruh jemaat Tuhan pada saat ini ya Tuhan. Kami yang hadir pada saat ini boleh bersama-sama di tempat-Mu yang kudus ini Tuhan. Engkaulah yang melihat menilik hati kami ya Tuhan. Biarlah dengan kesungguhan yang dari hati kami, kami boleh bersama-sama pada saat ini Tuhan memuji memuliakan Engkau. Menyampaikan segala syukur kami kepada-Mu. Kami datang pada saat ini Tuhan benar-benar karena kerinduan kami ya Tuhan. Akan kesadaran karena begitu besarnya perbuatan-perbuatan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami tidak mampu datang dan berdiri dan duduk pada saat ini Tuhan kalau tidak berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Itu semua karena berkat Tuhan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan Engkau juga yang melihat segala pergumulan anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan pada saat ini ya Tuhan. Kami mempunyai pergumulan-pergumulan di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan yang menolong memberkati kami Tuhan ketika kami menghadapi setiap pergumulan kami. Memampukan kami Tuhan, memberikan kami kekuatan ketika kami Tuhan di dalam pergumulan. Mampukan kami Tuhan supaya kami tidak menjadi lemah. Mampukan kami Tuhan untuk menjalani kehidupan kami bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang melihat segala pergumulan kami. Apapun itu ya Tuhan, biarlah Tuhan Engkau yang menolong memberikan kelegaan bagi kami. Apabila Tuhan suatu penyakit mungkin ada di dalam tubuh kami ya Tuhan, Engkaulah yang menjamah tubuh kami Tuhan. Sehingga kami boleh merasakan sukacita, sehingga kami boleh merasakan kelegaan atas kesembuhan segala penyakit kami ya Tuhan. Apabila pada saat ini Tuhan kami di dalam kekurangan, kekurangan dalam bentuk ekonomi dan apapun itu ya Tuhan, Engkaulah yang menolong setiap pekerjaan tangan kami ya Tuhan, setiap usaha-usaha yang boleh kami lakukan ya Tuhan, apapun itu. Biarlah Tuhan Engkau memberkati pekerjaan-pekerjaan tangan kami ya Tuhan. Supaya mendatangkan sukacita di dalam kehidupan kami. Dan ajar kami senantiasa boleh bersyukur senantiasa kepada-Mu ya Tuhan. Apabila pada saat ini juga Tuhan kami dalam pergumulan tentang anak-anak kami ya Tuhan. Ajar kami sebagai orang tua untuk kami boleh mendidik anak-anak kami. Dan kami Tuhan juga sebagai seorang anak Engkau yang menolong memberkati kami. Supaya kiranya kami juga boleh taat kepada orang tua kami. Bapa di surga, Bapa yang baik. Pada saat ini juga Tuhan, apabila jemaat-Mu di dalam pergumulan-pergumulan yang lain ya Tuhan, apapun itu, pergumulan itu ya Tuhan, biarlah Tuhan Engkau menolong memberkati mereka seluruhnya ya Tuhan. Memberkati kami seluruhnya Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau mengetahui segala pergumulan isi hati kami ya Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk senantiasa tidak menjadi lemah, tetapi kami tetap boleh bersama-sama dengan Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang baik, Pada saat ini juga Tuhan kami teringat buat saudara-saudara kami yang mungkin pada saat ini Tuhan tidak dapat bersama-sama dengan kami. Kami berdoa, ya Tuhan, biarlah juga Tuhan Engkau menolong memberkati kehidupan mereka. Apabila mereka dalam keadaan sakit, Engkau memberikan kesembuhan, ya Tuhan. Apabila mereka di dalam kesedihannya, Engkau lah Tuhan yang menghiburkan mereka, ya Bapa. Bapa di surga, kami juga teringat buat saudara kami yang pada saat ini Tuhan dalam keadaan sakit, yaitu orang tua daripada saudara kami, orang tua dari Bapak Ibu Boru Damanik, ya Tuhan, mertua dari Bapak BP Sinurat, ya Tuhan, yaitu Pak Damanik. Kami mendengar, ya Tuhan, dia mengalami suatu penyakit di dalam tubuhnya dan di dalam perawatan, ya Tuhan, di rumah sakit. Engkaulah Tuhan yang menolong orang tua kami ini, Tuhan. Engkaulah Tuhan yang memberikan pengobatan yang terbaik. Engkau memberkati setiap usaha-usaha yang boleh dilakukan oleh keluarga, ya Tuhan. Dan kami berdoa buat seluruh keluarga, ya Tuhan, kepada keluarga Bapak BP Sinurat, Ibu Boru Damanik. Engkau Tuhan senantiasa memberikan kekuatan di dalam kehidupan mereka. Biarlah Tuhan setiap usaha yang mereka lakukan boleh mendatangkan sukacita dan berkat di dalam kehidupan mereka. Terlebih Tuhan untuk kesembuhan orang tua kami ini. Kami juga Tuhan mau berdoa buat pemulihan saudara kami, Nyonya SPP Huta Gaul Boru, Ibu Boru Manulang, ya Tuhan. Engkaulah juga Tuhan yang menolong saudara kami ini, Tuhan, di dalam pemulihannya. Engkau Tuhan memberkati kehidupannya, Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang baik, pada saat ini juga Tuhan kami mau berdoa buat setiap program-program di tengah-tengah gerejamu, ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau menolong memberkati setiap program-program di tengah-tengah gerejamu, ya Tuhan. Melalui setiap pimpinan, melalui setiap para majelis speaker di tengah-tengah gerejamu ini, Tuhan, dan melalui semua jemaat Tuhan, boleh pelayanan dilakukan dengan baik di tengah-tengah gerejamu ini, ya Tuhan. Kami juga Tuhan berdoa buat bangsa dan negara kami ini. Biarlah Tuhan Engkau menolong senantiasa para pimpinan kami, ya Tuhan, mulai dari tingkat tertinggi sampai yang terendah juga, ya Tuhan. Biarlah Tuhan kiranya mereka boleh bekerja dengan takut akan Tuhan dan lebih mementingkan rakyat ini, ya Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami juga Tuhan berdoa bahwa sebentar lagi Tuhan kami juga akan disegarkan melalui perenungan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hamba-Mu, ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati pemberitaan firman Tuhan hari ini. Kami Tuhan, anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, bukakan hati dan pemikiran kami, Tuhan, supaya kami boleh mengerti firman Tuhan, supaya kami boleh taat dan melakukan firman Tuhan senantiasa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami juga Tuhan mau berdoa buat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan kuasa daripada Roh Kudus boleh memberkati hamba-Mu, ya Tuhan. Berkati hamba-Mu, Tuhan, berkati keluarga, bahkan anak-anak-Nya. Biarlah Tuhan semua permohonan kami ini sampaikan kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Amin. Kita telah menyampaikan doa, ucapan syukur kita, permohonan kita di hadapan Tuhan. Kita percaya Tuhan Maha Baik mendengarkan doa kita, dan setiap pergumulan kita Tuhan akan menolong. Saat ini kita akan mengumpulkan persembahan kita. Sebelum kita mengumpulkan persembahan kita, yang menjadi dasar persembahan di pagi hari ini diambil dari Matius 5 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Thank you. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyerahkan persembahan kita. Kita menyanyikan mohon Tuhan memberkati. Jemaat Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan tentu kita percaya bahwa hari ini Raja kita Tuhan Yesus Kristus telah duduk di tahta yang mulia di sorga. Oleh karena itu kita muliakan Dia, kita agungkan Dia. Namun Bapak Ibu Saudara, tentu Tuhan juga mau dan kita juga harus tahu sebesar apa kesetiaan kita kepada Tuhan. Oleh karena itu mari kita melalui pujian ini, kita tanya hati kita. Kita mau katakan di hadapan Tuhan, ujilah hati kami Tuhan. Aku biasa. Kami angkat suara kami kehadirat Tuhan. Biarlah itu menjadi penyembahan syukur di hari yang kami rayakan ini, kenaikan Tuhan kami, Yesus Kristus ke sorga. Tuhan, sangatlah berbahagianya hati kami dan sangatlah berkobar-kobar iman percaya kami kepadamu. Tanpa engkau naik ke sorga dan tetap berserada di dunia ini, kami tidak mendapat satu tempat yang indah bersamamu. Tetapi karena firmanmu engkau mengatakan, di dalam pengakuan iman kami, engkau naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kami yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan kehidupan kami sampai selama-lamanya. Kami sambut kenaikanmu, kami rayakan di saat ini di muka bumi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Kita sebut amin. Amin. Ya, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Ya, salam. Ya, salam berbahagia. Salam kenaikan Tuhan kita ke sorga yang kita peringati di seluruh dunia pada waktu ini. Bapak Ibu, sungguh kita bersuka cita karena Tuhan kita itu boleh dia naik dan kita masih tinggal di bumi ini. Tetapi inilah firman Tuhan yang akan kita dengarkan dalam kenaikannya ini. Mari kita membuka Alkitab kita dari Lukas, Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai ayat 53. Lukas pasal 24 ayat 44 sampai ayat 53, demikian firman-Nya yang sampai kepada kita. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jemaat Tuhan yang kekasih, kita tadi telah membaca dan mengikuti bersama-sama firman kenaikan pada hari ini. Setelah kita baca itu dari ayat 44 sampai ayat 53, di sana terdapat ada tiga bagian besar yang mau dijelas terangkan di dalam perayaan kenaikan Yesus Tuhan kita ini ke sorga. Di dalam ayat 44 sampai 48 itu menceritakan firman ini mengatakan kepada kita bagaimana supaya rasul, murid-murid dan kita semua dapat menyaksikan, bersaksilah dikatakan tentang Yesus itu. Yang kedua adalah di dalam ayat ke-49 itu firman-Nya mengatakan kepada kita tentang kuasa Roh Kudus yang akan diberikan kepada murid dan kepada kita sebagai senjata untuk memperlengkapi menyaksikan Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Yang ketiga adalah ayat 50 sampai ayat 53. Firman itu mengatakan kepada kita tentang kenaikan Yesus terangkat ke sorga duduk bersama Bapaknya. Ibu Bapa yang diberkati Tuhan, tentu sebagai umat Tuhan yang sudah lama secara Kristen dari nenek moyang kita, kita tentu mengetahui dan tidak asing lagi bagaimana sejarah perjalanan Yesus kehidupannya yang disebut dengan sejarah kerajaan Allah itu. Kita di dalam bulan Desember itu begitu bersemangat untuk merayakan satu peristiwa kelahiran Yesus Kristus. Itu sudah dikatakan di dalam Perjanjian Lama bahwa Yesus Tuhan itu datang ke dunia ini berinkarnasi dan menjadi sama dengan manusia ya, selama 9 bulan digandung oleh Maria sebagai ibu secara jasmani, dan Tuhan itu berada di tengah-tengah dunia ini. Kelahiran Yesus itu begitu besar, dirayakan oleh setiap orang Kristen. Itu sangat besar perayaannya. Yesus yang lahir itu tentu tidak bisa dipisahkan dengan pelayanannya. Umur 30 tahun sampai 33 setengah tahun dia menampakkan diri dan melayani di muka dunia ini di tengah-tengah raja-raja dan bangsanya sendiri dan ingin menunjukkan siapa dia sebenarnya. Dengan pembuktian-pembuktian itu, dia banyak membuat mujizat-mujizat penyembuhan, air menjadi anggur, kesembuhan-kesembuhan dan lain sebagainya. Dan juga tentang pengampunan dosa. Luar biasa. Dan selanjutnya Bapak Ibu, kita tahu bahwa di dalam pelayanan dan pekerjaannya itu, dunia ini tidak senang dan menyenanginya, dan akhirnya dia menderita. Penderitaan demi penderitaan dialami olehnya, dan akhirnya dia sampai ke penggantungan, tiang penggantungan disalibkan. Kita merayakan juga kematian Yesus itu. Itu sangat besar juga kita rayakan. Tidak sampai di situ, Bapak Ibu. Setelah itu, Yesus katakan kepada murid-muridnya bahwa setelah dia dikuburkan pada hari yang ketiga itu, Minggu pagi-pagi itu, dia akan bangkit dan hidup lagi. Yang kita rayakan dengan Paskah yang begitu juga besar, luar biasa perayaan Paskah itu. Kebangkitan Yesus selama 40 hari terhitung dari Paskah itu, Yesus tidak tinggal diam, tetapi Yesus melayani, menampakkan dirinya kepada murid-murid dan orang banyak. 40 hari itu dipergunakan Yesus agar murid-murid, rasul dan murid yang lain percaya kepada Yesus apa yang telah dikatakannya, apa yang telah dijanjikannya menjadi suatu kenyataan. Thomas mengatakan, aku tidak percaya Yesus itu bangkit dan hidup. Yesus tahu itu. Di dalam pertemuan itu, Yesus datang ke tengah-tengah murid itu, Thomas hadir di sana, dan Yesus katakan, Thomas, mari, lihat tanganku ini, di sini berlubang bekas paku. Reaksi Thomas, dan dia melihat dengan kepala mata sendiri bahwa engkaulah Tuhan dan Allahku. Bapak Ibu, kebangkitan itu perlu menjadi satu bukti benar apa tidak bangkit dia. Dan hari ini, 40 hari ini, Yesus katakan dia kembali kepada Bapa dengan satu tema. Kita melihat di sana kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, kita bersaksi. Dia naik ke sorga. Sebelum itu, Yesus dalam 40 hari itu menampakkan dirinya kepada murid-murid. Dan dia katakan kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat, Musa, dan kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Setelah itu, terceliklah pikiran mereka. Oh iya, kami telah banyak membaca Taurat, 5 kitab Musa. Kami telah tahu kitab para nabi, dan juga kitab Mazmur itu mengingatkan kembali kepada mereka apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam kitab-kitab ini supaya jelas dan terang. Dan mata mereka, pikiran mereka tercelik. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku, di bagian pertama, yang pertama ini, Yesus mau katakan bahwa murid-murid itu harus menyaksikan siapa Yesus. Menjadi saksi itu tidak mudah. Kalau kita bersaksi di dunia ini, mungkin bisa dipoles, Bapak Ibu. Direkayasa untuk memenangkan satu perkara. Tetapi menyaksikan Yesus, para rasul itu yang melihat dan mengikuti Yesus 3,5 tahun itu, ini yang perlu disaksikan mereka kepada orang banyak. Bagaimana dia disiksa, bagaimana yang mau dikatakannya dia akan bangkit dan pulang kepada Bapa. Ini yang harus dikatakannya, bersaksi. Firman ini mengatakan kepada kita, apakah kita dapat bersaksi menyaksikan Yesus itu di dalam hidup kita? Kalaulah murid-murid menyaksikan itu, di dalam kitab para rasul, Petrus, Yohanes menyaksikan Yesus yang mati, yang tersiksa itu, tetapi mereka mendapat hukuman, dikejar. Itu di dalam abad-abad pertama. Tetapi sekarang kita ini, sekarang ini mau dikatakan, bagaimana kita menyaksikan Yesus di dalam hidup kita, di dalam, di tengah-tengah keluarga kita. Kita perlu menyaksikan Yesus di tengah-tengah kehidupan keluarga kita. Bagaimana itu? Bapak Ibu, kita mau melihat banyak orang bersaksi, yang disaksikan itu bukan Yesus. Bapak Ibu, mungkin pernah ke satu gereja, berdiri di depan itu jemaat, tapi yang disaksikannya adalah bahwa dirinya sendiri hebat. Bahwa dia lepas dari mara bahaya. Bahwa dia mendapat untung yang besar. Bukan. Tetapi yang kita menyaksikan Yesus adalah bagaimana yang tertulis di dalam Alkitab ini. Kita menceritakan Yesus itu dengan baik dan sebenarnya kepada pribadi lepas pribadi. Yang pertama, katakanlah di tengah-tengah keluarga kita, anak-anak kita, kita duduk dan diam di sana. Mana gambarnya, Noel? Gambar keluarga. Alkitab kita ambil, kita bacakan Alkitab tentang kehidupan pelayanan Yesus itu di tengah-tengah keluarga itu. Kita menyaksikan Yesus itu. Kita bercerita. Kepala keluarga, bapak atau ibu, menceritakan tentang Yesus itu. Supaya di tengah-tengah perkumpulan itu, ya, terekam di memori anak-anak kita, Yesus itu luar biasa. Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kita ceritakan itu, Bapak Ibu. Tetapi bukan kita yang kita ceritakan sehingga kita ini hebat. Bukan. Lebih jauh lagi daripada itu, Yesuslah yang kita ceritakan di situ sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia. Ada seorang ibu datang kepada pendeta seperti ini dalam cerita itu. Amang, pendeta, pendeta Nami, Ahainang. Aku gak tahu bagaimana. Bagaimana caranya untuk menginjili, memberitakan Yesus. Neng hudok ma di bagasa rohakon kepada seseorang, tapi terganjal, tak mampu aku menceritakan Tuhanku itu. Pendeta itu mengatakan dan mengarahkan, jangan takut ibu. Mungkin engkau takut bahwa dia tidak mengimani Yesus. Mungkin engkau takut bahwa dia tidak menjadi pengikut Yesus. Bukan itu. Bukan. Tetapi yang perlu engkau ceritakan, ceritakanlah Yesus. Di dalam bagian kedua, Bapak Ibu, Roh Kudus yang berkarya, Roh Kudus telah diberikan oleh Tuhan itu kepada orang yang memberitakan Injil. Diperlengkapinya saudara dan saya untuk memberitakan Injil itu. Jangan takut. Bukan otak kita ini yang bekerja. Bukan tangan kita ini yang bekerja. Tetapi Yesus mengatakan, engkau akan kuperlengkapi dengan satu kuasa, Roh Kudus. Agar setiap orang itu mengubah hati dan pikirannya. Yang keras menjadi lembut. Ya. Agar ada pertobatan di dalam hidupnya. Beritakan pertobatan itu. Jangan takut. Oh, itu amang? Iya. Bapak Ibu, mungkin kita banyak mengatakan, ah, alania udah gabi Kristen. Ya, bukan. Jangan, Bapak Ibu. Molo dangau. Dan gabi Kristen ibadah. Tidak, Bapak Ibu. Tidak, bukan itu. Tetapi, Roh Kuduslah yang berkuasa di dalam pemberitaanmu itu. Tuhan telah katakan itu pada saat ini. Engkau diperlengkapi dengan satu senjata yaitu Roh Kudus untuk memberitakan namaku. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita masih teringat satu tokoh India yang bernama Mahatma Gandhi. Bapak, Ibu mungkin sudah tahu apa bagaimana ceritanya itu. Mahatma Gandhi itu yang menjadi Perdana Menteri India itu. Seperti ini ceritanya. Para misionir dari Eropa atau Amerika ada yang dikirim ke sana untuk pekabaran Injil. Misionaris. Di sana sudah ada gereja. Mahatma Gandhi ini, dia begitu tekun membaca Alkitab. Terutama Injil Matius, Injil. Ya, begitu tekun dia. Karena di sana begitu banyak yang akan dipraktekkan di dalam hidupnya dan diberikan kepada rakyat India. Karena tertariknya dia kepada Injil ini, maka dia ingin ya pergi ke gereja. Dan suatu ketika terjadilah asratnya itu dia masuk ke gereja. Tetapi Bapak Ibu, petugas-petugas gereja itu, dia melihat begitu kasar. Begitu kasar. Sementara dia membaca Alkitab ini, Yesus begitu mengasihi, kasih padanya. Kenapa para pelayan-pelayan itu begitu kasar? Yang tadinya dia tertarik dengan kekristenan itu, Yesus itu, karena situasi dan kondisi yang dilihatnya itu tidak mendukung apa yang dikatakan dengan di dalam Alkitab ini, maka dia pun urung dan tidak jadi menjadi Kristen, gagal. Yang mau dikatakan adalah bahwa kita sebagai murid Yesus menyaksikan Yesus itu ya dengan lemah lembut, supaya orang-orang tertarik dengan pengajaran kita, keimanan kita. Apa sih yang diperbuat orang Kristen ini? Kalau dia dicaci maki, gerejanya dibakar, ya, dan tidak bisa bergereja, beribadah, tetapi mereka juga tetap diam. Ada Bapak Ibu ya, jemaat-jemaat yang seperti itu tidak melakukan perlawanan, tetapi yang lain mengatakan memanas-manasi. Iya. Lawan. Kenapa seperti itu? Kita kan negara NKRI. Kenapa kita diam saja? Tetapi banyak yang mengatakan tidak perlu. Kenapa itu Bapak Ibu? Karena telah mendalami pengajaran kasih yang diberikan oleh Yesus. Itulah makanya kita tidak mau melawan. Untuk apa melawan? Karena ada Yesus yang melihat itu dari sorga. Dia tidak tinggal diam, dia tidak diam. Sangka Bapak Ibu, Yesus itu naik ke sorga, dia duduk di sana bersama Bapa, menyatu dengan Bapa, dia tinggalkan kita. Tidak. Dia tetap bekerja dan berkarya. Roh Kudus telah diberikannya kepada kita untuk menyapa kita, supaya kita bersemangat di dalam ibadah. Yang ketiga, ayat 50-53, kenaikan Yesus ke sorga. Kenaikan Yesus ke sorga ini, kita mau melihat di dalam ayat 50-53 ini, demikian, dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Hanya Lukas dan Kisah Para Rasul yang menuliskan Yesus terangkat ke sorga. Injil yang lain tidak ada. Luar biasa Lukas ini pengetahuannya. Namanya juga Lukas itu adalah seorang dokter. Ya, yang secara kritis menyelidiki tentang riwayat Yesus itu. Mereka, Yesus membawa para murid ke dekat Betani itu, dan disinilah suatu peristiwa perpisahan dengan para murid. Tetapi mau kita lihat dalam hal ini Bapak Ibu, sebelum berpisah, Yesus terlebih dulu mengangkat tangannya, memberkati mereka semua yang hadir di situ. Dan setelah memberkati, dan dia terangkat ke sorga, dan awan-awan menutupinya. Artinya Bapak Ibu, kita saat ini terus diberkati oleh Tuhan. Yesus naik ke sorga di dalam Yohanes 14, ayat 2 dan ayat 3. Yohanes 14, ayat 2 dan 3. Silakan baca lu Pak. Pak Leader, ini yang di depan. Ya, ayat 2 dan 3. Terima kasih. Alangkah sukacitanya kita Yesus itu menyediakan tempat. Dia sudah mengatakan itu kepada kita saat ini. Di dalam Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku pergi ke situ, ke sorga, untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Jangan ragu lagi kita Bapak Ibu. Kita jangan was-was lagi di dalam hidup ini mengikut Yesus. Bahwa Yesus itu, ke sorga itu, ada satu misi yang baik untuk orang percaya, untuk kita semua. Dia telah menyediakan tempat. Menyediakan tempat bagimu dan bagiku. Alangkah sukacitanya kita. Berarti kita tidak hidup lagi di dunia ini. Kita bersama dengan Yesus di sorga itu. Tetapi Filipus mengatakan, Tuhan, bagaimana di sorga ya? Tunjukkanlah tempat itu bagi kami. Iya, itu wajar pertanyaan kita. Hai Filipus, Filipus. Filipus, Filipus. Sayang sekali engkau. Kenapa? Sudah sekian lama aku bersama-sama dengan engkau. Tetapi kamu masih bertanya seperti itu. Ya, sayang sekali. Bapak Ibu, kita jangan bertanya lagi di mana sorga itu. Kalau ada kita melihat seorang yang meninggal dunia, jangan kita bertanya lagi setelah mati kemana. Mari suang iman percaya kita. Sudah pasti orang yang percaya kepadanya akan terangkat dan diangkat duduk bersama Bapa di dalam kerajaannya. Ini jelas ayat ini dikatakan. Jangan ragu lagi kita. Di dalam perayaan Tuhan Yesus naik ke surga pada saat ini untuk meneguhkan iman percayamu. Ya, karena masih banyak sekarang ini Bapak Ibu ragu. Wah, tuh dia mah molo mate ibana. Iya. Awas, itu keperajaan si Pilebegu. Kita tidak seperti itu lagi. Tetapi firman ini mau menegaskan, mengingatkan kita. Kita jelas yang hidup, yang percaya kepada Yesus, hidup bersama-sama dengan Yesus. Yesus berada di dalam teks dan konteks firman Tuhan ini, dia sekarang ini berada bersama, menyatu dengan Bapa. Di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 9. Apa dikatakan di situ? Kisah Rasul ayat 1. Kisah Rasul 1 ayat 9, demikian. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Artinya Bapak Ibu, dia dari sorga melihat kita dan memberkati kita. Yesus itu memberkati kita. Bagaimana Tuhan, virus ini masih terus? Apakah engkau tidak tahu? Tahu. Tuhan itu tahu. Tuhan itu menjadikan, menciptakan langit dan bumi berserta segala isinya. Dia punya kuasa di langit dan di bumi. Dengan kenaikan Yesus ke sorga, maka selesailah tugas misinya di dunia ini. Selesai, sudah. Bagaimana kita sekarang sebagai umatnya? Bagaimana kita sebagai pengikutnya? Apakah kita tetap setia, konsisten di dalam hidup bersama Yesus itu tergantung dan dipulangkan kepada Bapak Ibu. Mau mengaku Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat, terserah, atau sebagainya, sudah dijelas terangkan. Dan Yesus mengatakan, bukan sampai dia terangkat ke sorga, tetapi 10 hari lagi kita merayakan Pentakoste. Pentakosta, perayaan terbesar. Inilah janji Tuhan itu. Roh Kudus dicurahkan kepada segenap teruna-teruna, bapak, ibu, saudara-saudara. Dan Roh Kudus itulah yang berkuasa di dalam kehidupan dan penghidupan kita. Bapak, ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Ini yang terakhir. Kita melihat bahwa pada zaman ini, secara khusus di Indonesia ini, kita mau melihat di sini, kenapa banyak orang yang murtad sekarang. Murtadin itu banyak sekali. Mereka sungguh luar biasa. Mereka itu tahan pukul, tahan banting, disiksa, dipenjarakan. Sungguh luar biasa. Orang-orang murtadin itu sekarang ini sudah banyak. Di Indonesia ini sudah banyak. Baik orang Aceh yang begitu kuat dengan syariat Islamnya, suku Padang, baik itu orang Sunda, dan lain-lain, itu banyak yang murtad, Bapak Ibu. Saya kemarin nonton satu YouTube, dia ini adalah dosen agama Islam di Jakarta, keturunannya dari atas sampai dia, orang Islam yang begitu kuat di dalam ajaran Muhammad. Di waktu itu dia mengadakan studi perbandingan ke Afghanistan. Ada beberapa orang tuh dosen ke sana mempelajari studi perbandingan. Di waktu dia tahajud, ya, zikir tahajud, dia melihat terang. Dia melihat terang. Dia sangat terkejut. Dan dia simpan di dalam hatinya. Setelah dia pulang, ada tetangganya Kristen. Ya, diceritakannya itu, aku melihat ini. Dan dia masuk ke rumah orang Kristen itu, oh, seperti ini. Seperti ini yang kulihat itu. Gambar Yesus. Gambar Yesus waktu memberkati, naik ke sorga. Nah, seperti ini. Maka dia menceritakan kepada istrinya, wah, kaum udah diguna-gunai, orang Kristen itu udah diguna-gunai, dikatakannya. Maka dia sakit, Bapak Ibu. Sakit, lama sekali sakitnya, sampai dia kurus kering. Setelah itu, di rumah sakit itu ada ibu-ibu. Nah, ini ibu-ibu ini orang Kristen. Ibu-ibu ini begitu luar biasa, dikatakan ibu-ibu ini. Pak Haji. Apa, Bu? Pak Haji kalau mau sembuh, pergi ke gereja. Wah, luar biasa ibu ini. Mungkin orang Batak itu, ya. Orang Batak mungkin. Walau alak nasing dang berani semua ini. Pergi ke gereja, pasti sembuh. Ibu ini menginjili, kan gitu kan, Bapak Ibu? Menginjili, berani dia. Berani dia mengatakan Yesus kepada seorang aji dan dosen. Maka Pak Aji ini terbayang. Rumah sakit sudah banyak dijalani, uang sudah banyak habis, dukun-dukun mengatakan tidak ada sakit penyakitnya, maka akhirnya dia pergi dengan kursi rodanya ke gereja, sebuah gereja Jakarta, dan dia masuk disambut oleh pelayan dengan ramah dan kasih, sehingga bapak ini semakin berani. Wah, orang Kristen pelayannya baik-baik. Setelah itu dia ikut beribadah, dan setelah itu ya mereka sharing, Dan setelah itu dia katakan semuanya dan didoakan. Waktu itu dalam ibadah itu sebelum sharing itu, pada waktu itu ya biasalah ya, kalau gereja-gereja karismatik hampir tiap minggu itu perjamuan. Maka diberikanlah roti dan anggur. Pak Haji heran, tapi makanlah, minumlah. Dan setelah itu sharing, pulang, setelah sampai di rumah, ada perubahan, Bapak Ibu. Tubuhnya ada perubahan. Dia selera makan. Istrinya heran. Kenapa demikian? Setelah itu bertumbuh. Akhirnya cerita itu, akhir daripada cerita ini, dia diberikan oleh tetangganya itu sebuah Alkitab, tetapi dia pada waktu pakai sarung, dirondokkannya lah Alkitabnya di sarung itu, dan dia masuk ke kamarnya, dia baca itu, Yohanes 1 ayat 1 itu, dan seterusnya, dia bandingkan dengan Al-Quran, dan dia terus belajar tentang Injil. Akhirnya dia mendapat satu penampakan lagi, bahwa Tuhannya orang Kristen itu datang kepadaku. Kenapa mesti Tuhannya orang Kristen? Tuhanku tidak pernah datang kepadaku, katanya. Tidak pernah. Aku sakit seperti ini, Tuhanku tidak pernah datang. Kenapa Tuhan orang Kristen? Akhirnya dia pelajari, dan dia dibaptis, Bapak Ibu. Pertentangan bagi keluarga, jelas. Istrinya diusir. Dia diusir, anak-anaknya diusir, tidak masalah. Karena Yesus katakan, siapa yang mengikut aku, pikullah salib. Dia pikul salib. Dan dia menjadi penginjil. Hidupnya yang tadi mewah, serba berkecukupan, semuanya ada. Dan sekarang ini hidupnya serba kekurangan. Tetapi dia katakan, aku dikuatkan dan dipuaskan oleh Yesus yang telah menyelamatkan aku. Kenapa aku tidak dari dulu menjadi Kristen, dikatakan. Itu kesaksian. Menyaksikan Yesus di dalam hidup. Oleh karena itu, mari kita bernyanyi dulu, Bapak Ibu. Kita bernyanyi dulu. Dari di sana ada pujian kita. Tampilkan well lagunya. Dong Tuhan Yesus Napuna Bahasa Indonesia. Bahagia, damai penuh, sesudah Yesus pemilikku. Saksikan Tuhan Yesus. Mari saksikan kasih Yesus. Tiada taranya kuasanya. saksikan kasih Yesus. Mari saksikan kasih Yesus. Tiada taranya kuasanya, kemurahannya dan berkatnya. Saksi, ya, dimanapun kita berada, kita cari dan kita menjadi pemenang dan jiwa-jiwa menantikan kita. Amin, kita berdoa. Biarlah kami telah merenungkan, meresapi kuasa firman Tuhan di hari kenaikan-Mu. Tuhan, hanya Engkaulah Tuhan yang menyatakan diri, menampakkan diri, dan naik ke surga. Engkau datang dari surga dan pulang kembali ke surga bersama Bapa. Memang benar-benar Engkaulah adalah Tuhan yang menjadi manusia agar kami boleh hidup, agar kami boleh memperoleh kehidupan bersamamu. Engkau melihat kami semua umatmu ini, begitu banyak pergumulan hidup yang kami jalani. Kadang kami jatuh dan hilang ingatan kami kepadamu karena situasi kondisi dunia yang mempengaruhi, yang mencekam ini. Tetapi firman-Mu boleh menguatkan kami. Engkau memberikan satu kekuatan seperti magnet kuasa Roh Kudus yang boleh memberikan kekuatan dan kepercayaan sehingga kami boleh lepas dari pergumulan penderitaan demi penderitaan. Tuhan, lihatlah umat-Mu ini, berkati mereka Tuhan. Berkati hidup mereka, pekerjaan mereka. Yang sakit, Tuhan berikan mujizat, memberikan kesembuhan. Biarlah apa yang direncanakan oleh umat-Mu ini, kiranya terkabullah itu. Karena mereka yakin dan percaya Roh Kudus boleh bersama dengan mereka. Bapa kami di surga, hamba-Mu juga berdoa untuk anak-anak jemaat-Mu ini. Yang di dalam studi, Tuhan sertai, berikan hikmat kepintaran agar boleh menyelesaikan studinya, baik itu TK, SD, SMP, SMA, atau dalam masa-masa perkuliahannya. Demikian juga Tuhan, tunjukkan satu pekerjaan kepada jemaat-Mu ini. Di dalam pelamaran-pelamarannya, Tuhan sertai supaya dia boleh bekerja. Tuhan, itu suatu kerinduan kami orang tuanya. Demikian juga kami hamba-Mu berdoa untuk pasangan-pasangan hidup jemaat-Mu ini. Tuhan, mereka menantikan tulang rusuk yang cocok untuk pria dan wanita jemaat-Mu ini. Tolong ya Tuhan, berikan itu. Karena juga anak-anak kami juga rindu akan hal-hal itu supaya dalam rumah tangga boleh seia dan sekata. Bapa kami yang di surga, hamba-Mu juga berdoa untuk Bapak Elda Manik yang masih bersama-sama dengan kami di sini. Kau tahu apa yang dialaminya. Berikan kekuatan Bapak. Berikan kepercayaan bahwa dia boleh hidup dan terus hidup bersama seorang putra anaknya. Berkati dia dan putranya Tuhan. Kami serahkan dia ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, Inilah doa permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Kita sebut amin. Amin. Mari kita angkat pujian yang terakhir. Dan kita akan mendapat berkat. Sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mari kita berdoa, doa yang diajarkan Tuhan Yesus, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan. Kepada Allah beri puji. Penyertaan Tuhan, kiranya kuasa Roh Kudus melindungi engkau dan memberikan semangat yang baru. Terimalah berkat daripada Tuhan Allah kita.